Di sudut gelap malam, ku melihat seberkas cahaya lentera jatuh. Di rimbun dedaunan yang bertahtakan embun, dan ku terpana. Terima kasih.